Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allamil ghuyub. Satiril uyub. Mufarrijil kurub. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibina wa tabi'inahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, la tada' lana fi hadhal yawmil mubaraki dhanban illa ghafartah, ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا رددته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا احصرنا مع زمرتي العلماء والصلحاء والأذكياء ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada. Dan memang yang harus ada dalam keyakinan kita bahwa dimanapun kita berada, Allah tahu kita, Allah menyaksikan kita. Artinya dimanapun kita berada, kita adalah di dalam pengetahuan Allah. Termasuk amal lahir dan batin kita, Allah tahu. Lintasan-lintasan hati kita, Allah tahu. Itulah kontrol kita yang sesungguhnya. Kesadaran keyakinan bahwa Allah menyaksikan kita. Sesuai ayat yang akan kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ. Dihubungkan juga dengan ayat sebelumnya bahwa yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya atau diam-diam di dalam dirinya mempunyai pengagungan, pemuliaan, cinta kepada orang kafir, maka Allah tahu itu semuanya. Jika ayat yang lalu la yattakhidzil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yang mengangkat orang lain, orang kafir sebagai pemimpin, yang mengangkat orang lain, orang kafir sebagai pemimpin, dan sudah kita jelaskan makna mengangkat pemimpin itu bukan semata-mata mengangkat sebagai seorang presiden atau gubernur atau yang lainnya, Akan tapi mempunyai kecenderungan hati untuk mengutamakan orang kafir untuk mengurusi segala urusannya, sampai di dalam urusan menikahmu wahai para wanita, dan juga wahai para pria, mementingkan memilih menikah dengan orang kafir karena sebetulnya Anda akan menguasakan kepada dia atas beberapa hal. Misalnya kalau suami menikah dengan seorang wanita kafir, maka sesungguhnya dia akan menguasakan beberapa hal tentang urusan rumah tangganya termasuk anak-anaknya kepada orang kafir. Maka jika ada di dalam hati kita keinginan-keinginan, kecenderungan untuk yang demikian itu, maka Allah tahu. Maka jangan mengentekkan yang demikian itu dengan hujah bahwasanya dia baik, baik. Dan sudah kita jelaskan makna kebaikan yang sesungguhnya adalah sambungnya seorang hamba kepada Allah. Bagaimana akan kita sebut sebagai orang yang baik setiap saat mencaci merendahkan Tuhan kita? Bisakah kita nerima kebaikan tersebut? Ini di dalam urusan keimanan ini. Ini urusan hati, urusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang ada di dalam hatimu, Allah tahu. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Jadi apapun yang ada di dalam hatimu, kekagumanmu kepada orang di luar Islam, dan itu nanti ada sambungan dari ayat yang akan kita baca pada minggu yang akan datang, masalah kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hilangnya rasa cinta kepada kemuliaan, maka secara otomatis hatinya akan dikuasai kecintaan kepada kehinaan. Dan tidak akan bisa berkumpul cinta kemungkaran sekaligus cinta kemuliaan. Jadi di saat hilangnya hati kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka akan muncul pengagungan kepada selain Nabi Muhammad. Mengidolakannya orang-orang yang tidak ada sambungnya dengan Nabi bukan serta-merta muncul begitu saja, tetapi mengagungkan sesuatu yang bermusuhan dengan syariat. Mengagungkan artis, mengalu-alukan. Semuanya itu terjadi karena ada mukaddimahnya, yaitu jauhnya kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti insyaallah akan disambungkan di situ. Tapi kita harus kaidahnya harus jelas bahwa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu. Kul, dalam ayat lain, dalam ayat lain yang serupa, in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yahasibkum, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Ini sudah kita lewati akhir surat Baqarah. Tapi ini in tukhfuhu disambungkan dengan ayat sebelumnya, kecenderunganmu hati-hati kepada orang di luar Islam itu diketahui oleh Allah. Ini zaman-zaman fitnah, kemunafikan-kemunafikan. Sampai kadang ini upaya-upaya yang selama ini kita rasakan bahwa upaya untuk menyatukan antara agama-agama dalam kebersamaan, sampai tokoh-tokoh Islam yang seolah-olah mereka itu ingin menyeru dalam kerukunan beragama, ternyata dengan kebodohan mereka berlebihan di dalam memihak kepada orang di luar Islam, sehingga tidak jarang mereka menyakiti orang-orang Islam. Ini adalah kemunafikan yang nyata. Dan seolah-olah Islam itu memang tidak mengajarkan kerukunan, sehingga perlu dia untuk merubah ayat Al-Quran. Seolah-olah ini Islam tidak pernah mengajarkan keindahan. Muncul Islam-Islam yang seperti itu, sehingga bisa mesra dengan orang Nasrani, tapi ternyata tanpa mereka sadari dia menyakiti kaum muslimin yang banyak. Ini kebodohan. Padahal kalau kita kembali kepada Islam, itu Islam mengajarkan keindahan. Kepada orang di luar Islam pun Islam mengajarkan keindahan. Kita boleh hidup berdampingan dengan orang Kristen. Kalau dia lapar kita kasih makan, kalau mereka sakit kita kasih obat. Dan tidak boleh kita mencaci merendahkan mereka. Ini hanya menjelaskan prinsip bahwasanya kita tidak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin, menumbuhkan kecintaan kepada mereka. Dan tidak ada cinta, tidak harus kita berbuat zalim kok. Kalau kita tidak mencintai mereka, itu tidak harus kita berbuat zalim. Masalah kezaliman itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Memang kalau orang mencintai itu, jika benar tahu, dikawal oleh akal dan syariat, dia tidak akan berbuat zalim. Tapi alangkah banyaknya orang mencintai tapi berbuat zalim. Jadi ini urusan lain. Jadi kedzaliman itu muncul. Ya. Kedzaliman berbuat itu tidak ada hubungannya dengan seseorang itu mencintai. Karena cintanya bukan karena Allah, bisa. Cintai bukan karena Allah, bisa disebut sebagai cinta. Maka orang mencintai bukan karena Allah, dia masih melakukan kedzaliman-kedzaliman. Tapi ini kedzaliman, sehingga kita dengan orang di luar Islam, jangan sampai kita, mohon maaf, mencintai seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Tidak mungkin. Kalau Anda punya iman, ya, engkau mencintai musuh-musuh Allah sekaligus engkau mencintai Allah. Tidak mungkin itu semuanya. Jika engkau mencintai Allah, tentu kita harus tidak bisa cinta kepada musuh-musuh Allah. Akan tapi di saat kita tidak cinta kepada musuh Allah, bukan berarti kita harus mengajak perang kepada mereka. Ini adalah makna. Jadi kalau kita tidak cinta kepada musuh Allah, akan tapi bukan berarti kita mengajak perang. Kekafiran harus kita benci. Kita tidak boleh. Nah, ini ada upaya-upaya kerukunan beragama dan sebagainya. Lihat. Di saat ada terjadi pembantaian kaum muslimin di Poso, di Sulawesi sana, lihat. Tokoh-tokoh agama langsung, tokoh-tokoh agama yang munafik, langsung mengancam umat Islam begini-begini, jangan melakukan satu tindakan yang anarkis begini-begini. Umat Islam yang telah didolimi, kemudian membela diri, itu wajar. Akan tapi lihat di saat ada pembantaian kepada kaum muslimin, mereka tidak ada gerak. Bahkan kalau ada aliran-aliran sesat, ini tokoh-tokoh aneh ini, kalau ada aliran sesat yang merusak Islam, itu di saat aliran itu pengen diadili, diadili maksudnya dikembalikan kepada kebenaran, itu ada tokoh-tokoh itu muncul. Kalau ada musuhan dengan mereka, nanti lawannya saya. Ada orang kayak itu. Jadi membela kemungkaran, tapi dia telah menyakiti orang-orang Islam yang banyak. Jadi munculnya model toleransi-toleransi palsu saat ini, ya kayak begitu. Karena sebetulnya mereka lebih cinta kepada orang di luar Islam daripada kepada orang Islam sendiri. Padahal mereka adalah kaum muslimin. Ya sekarang ini. Jadi kalau dengan orang di luar Islam, oh mesra, bagus. Tapi dengan kaum muslimin sendiri tidak sadar mereka menyakiti. Nah ini kemunafikan-kemunafikan. Hati-hati, jangan sampai kita masuk orang-orang yang semacam ini. Apapun yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, Allah tahu bagaimana keterikatan hatimu dengan orang-orang itu, orang yang di luar Islam. Jangan sampai kita ini tiba-tiba nanti di saat mati kita dikagetkan dengan hati kita yang mencintai mereka, hati kita yang punya kecenderungan kepada mereka, hati kita yang memihak kepada mereka. Keadilan secara zahir di dunia itu memang ada aturannya. Dan ketahuilah bahwa tidak semua urusan kepada orang kafir harus diselesaikan di dunia. Tapi ada penyelesaiannya nanti di akhirat. Artinya kita mengajak kepada mereka dengan baik, mengajak kepada Islam. Kemudian setelah itu kita nyampaikan pesan-pesan Islam. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Asalkan mereka tidak mengganggu kita, kita pun tidak boleh mengganggu mereka. Mereka tidak mengganggu kita, enggak boleh Islam semacam itu. Rasulullah marah kalau ada orang Nasrani hidup berdampingan dengan kita, lalu kita dolimi. Akan tapi akankah kita harus saling menikah dengan mereka? Tidak. Karena itu akan menumbuhkan makna kecintaan. Ya. Disebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Kau tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bisa mesra penuh kasih dengan yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik, dan itu semua urusan hatimu masing-masing. Akan tapi kembalikan kepada ayat yang kita baca saat ini. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah tahu yang apa yang ada di dalam hatimu. Saudara-saudara kita yang tertipu dengan model Islam-Islam aneh atau Islam liberal, mereka lebih mesra, mereka lebih berusaha untuk mesra, dan karena dibohongi oleh orang-orang di luar Islam. Tapi kalau sudah sama ulama-ulama, tidak hormat, tidak mengagungkan. Sampai mereka itu pengagungan kepada orang di luar Islam derajat, aduh, sampai pernah ada yang mengatakan tidak ada tulisan yang lebih bagus ditulis oleh orang Islam sekalipun melebihi dari tulisannya si orang kafir ini. Tidak ada pemikiran lebih cerdas dari ini. Wah, subhanallah. Kita kayak tidak punya Imam Ghazali saja. Ini ada Islam-Islam aneh. Itu luar biasa. Kayak begitu. Tertipu. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka. Hanya kita ini saat ini apa? Bagaimana kecenderunganmu? Di dalam hatimu ini. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Ya'lamullah, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini menjelaskan lagi tentang pengetahuan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di langit, di bumi, di dalam dirimu ataupun yang kau luar, yang kau lahirkan dalam bentuk perilaku zahirmu. Allah tahu, dan itu akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk ngapain? Untuk menyiksamu jika kau munafik. Untuk memberikan pahala kepadamu jika kau jujur dengan hatimu. Dan iman itu mahal. Iman itu mahal. Dan kadang ilmu pun tidak menolong jika tidak diberi dibarengi dengan hidayah. Ilmu tidak menolong orang kalau tidak dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, man istada ilman wa lam yastad hudan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da. Ilmunya tambah, tapi enggak tambah insyaf hatinya. Enggak tambah hidayah, bukan tambah dekat kepada Allah, tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu insaf, ilmu hidayah ini penting. Sebab-sebab hidayah, menghadiri majlis mulia, tawadu kepada-pada orang soleh terdahulu dan yang sekarang pun tawadu, itu menjadikan kita selamat. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairi muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin. Ketahuilah bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah tahu. Dan setelah Allah tahu tuh mau diapain kita? Setelah itu kau harus ingat, kau memang engkau ahli iman. Hei ahli iman, ingatlah. Ingat tidak engkau dengan apa yang selama ini engkau yakini bahwa nanti ada hari kiamat? Ada hari kiamat, ingatlah. Jadi ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghalau atau untuk menghentikan kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan, mengoreksi keimanan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Diingatkan bahasanya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Terus diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu harus ingat bahwa nanti pada akhirat ini, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin, setiap orang itu nanti akan menemukan apa yang mereka lakukan, akan dihadirkan oleh Allah. Ini loh yang kau lakukan nanti. Maka berbuatlah yang baik dengan hati yang penuh keimanan. Jadi setelah engkau yakin bahwasanya Allah tahu, yakin bahwasanya Allah menyaksikan apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah menyaksikan apa yang engkau lakukan, enggak cukup rupanya hanya mengatakan begitu. Bukti keyakinanmu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, benahi keimananmu. Bukti dan keyakinanmu bahwasanya Allah melihat perilakumu, ayo berbuatlah yang baik. Kenapa? Ini. Ingat bahwasanya semua amal baikmu ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hanya mengatakan iya aku yakin Allah Maha melihat. Benarkah ente yakin enggak begitu? Dan memang kenapa? Mana amal baik yang kau lakukan? Mana amal baik? Tidak cukup meyakini, aku yakin Allah melihatku, tapi maksiat. Sehingga Imam Haddad menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan maksiat itu enggak ada pilihannya sebetulnya. Yang pertama adalah ada dua pilihan, suruh milih. Jika ada seorang mukmin yang mengakui bahwasanya ini Mengakui iman kepada Allah, mengaku dirinya iman kepada Allah. Kalau dia melakukan kemaksiatan, ada dua pilihan. Yang pertama, dia melakukan kemaksiatan karena meyakini Allah tidak melihat. Oh, kalau meyakini Allah tidak melihat, itu langsung kafir neraka itu. Enggak mungkin. Baik. Tidak. Yang kedua, kalau engkau melakukan kemaksiatan dan kamu yakin Allah melihatnya, kurang ajar. Yakin Allah melihat, bagaimana engkau masih bisa melakukan kemaksiatan? Makalah ini harus digabungkan ayat tadi dan sekarang bahasanya. Tidak cukup orang mengimani ini. Harus keimananmu, keyakinanmu bahwa Allah mengetahui itu semuanya, harus kita melangkah kepada amal nyata. Keyakinan dengan hati nomor satu penting. Akan tapi buktikan keyakinanmu itu adalah dengan amal-amalmu itu. Amal baikmu akan kau lihat nanti di akhirat. Apa yang kau lakukan selama ini? Kalau ada orang mengimani bahasanya amal baik adalah kemuliaan, tapi kau tidak pernah berbuat kemuliaan, bohong itu. Atau mengatakan, aku takut melakukan kemaksiatan, aku takut, aku tidak mau. Akan tapi kau begitu nyantai dia melakukan kemaksiatan. Itu alamat munafik di dalam hatinya. Memang mungkin orang, seorang bisa saja terjerumus dalam kemaksiatan, akan tapi dia akan mudah kembali kepada Allah karena imannya tadi. Dia akan menyesal, dia akan mudah menyesali dosa-dosanya. Karena kita bukan Nabi yang maksum, kita adalah manusia yang bisa bersalah. Akan tapi beda antara kesalahan dan kesalahan. Kesalahannya orang yang tidak beriman tidak akan pernah menyesali kesalahan tersebut. Tapi kesalahannya orang beriman kadang malah menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Kesalahannya orang yang beriman maka akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Penyesalannya akan luar biasa. Jadi orang ahli iman merasa dia bersalah. Begitu juga kita saja dengan manusia mungkin. Kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada manusia, sementara kita butuh kepadanya, maka bagaimana setelah kita melakukan kesalahan? Kita minta maafnya berlebihan. Mendekat dengan dia, minta perantara dari sana sini agar aku dimaafkan karena aku butuh dengannya. Ini dengan manusia. Kita butuh dengan manusia agar kita mendapatkan sesuatu, suap nasi atau apa dari manusia. Bagaimana kita yang merasa butuh kepada Allah sudah melakukan kesalahan kok tidak berusaha untuk mendekat lagi? Ini penyesalan. Dosanya ahli iman beda dengan dosanya orang yang tidak beriman. Orang beriman mungkin berdosa, akan tapi dengan dosanya ia akan semakin dekat kepada Allah, menyesali kesalahannya. Dan dia tahu bahwasanya apa yang aku lakukan nanti bakal aku lihat di akhirat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Kebaikan yang dilakukan jiwa seseorang semuanya ini bakal menemukan apa yang ia lakukan nanti, dihadirkan nanti di akhirat. Ini lo amal kebaikanmu, ini lo amal kebaikanmu. Dan sungguh saat itu adalah kebahagiaan sebelum kebahagiaan surga. Sebelum kebahagiaan surga, dia ditampakkan amalnya Allah. Ini amal baikmu. Jadi ternyata di dalam perjalanan menuju surga, di padang mahsyar itu, para orang-orang mulia, orang-orang baik juga menemukan. Di saat orang pada susah, hisabnya susah, ternyata ada yang hisabnya gampang. Ada yang berjalan di bawah payung yang nyaman, sementara yang lain kepanasan. Macam-macam. Itu amal-amal baik yang dilakukan di dunia, akan dihadirkan oleh Allah. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tapi kalau amalnya jelek, pengennya itu enggak mau tahu. Aduh, kenapa aku harus melakukannya? Jadi kalau sudah amal jelek dihadirkan saat itu, enggak bisa ia mengelak. Tidak bisa lari daripada amal jelek yang dihadirkan. Dan ini begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa iman. Jadi setelah dikukuhkan keimanan, setelah itu diingatkan bahasanya, ingat amal jelekmu bahkan kau lihat. Apa yang kau lakukan? Mencuri? Berbohong di pasar? Kesama suami ngomong? Atau kebususkan hatimu? Allah juga tahu. Itu semuanya bakal engkau saksikan kelak di akhirat. Engkau akan menemukan itu semuanya. Dan di saat jiwa seseorang itu melihat amal jeleknya itu, mereka pengennya terlepas. Amal dan ba'idah itu sesuatu yang jauh antara barat dengan timur. Pokoknya, aduh, aku tidak ingin melihatnya. Tapi tidak bisa dia mengelak. Aku tidak ingin mengakui itu semuanya. Tapi tidak bisa. Karena semua lidah berkata, ya, itu adalah aku yang melakukan dulu. Mata berkata, ya, aku jelalatanmu dulu. Tangannya berkata, aku adalah cual-cualmu dulu. Oh, terus semuanya ngaku. Dan dia tidak bisa lari dari itu semuanya. Takutlah kepada Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memberikan peringatan, ancaman akan siksa di dalam neraka. Allah memberikan ancaman kepada kita, hukuman-hukuman atas kemaksiatan, atas dosa-dosa di neraka. Sebelum di neraka pun ada hukuman di alam barzah. Sehingga cara para ahli iman itu untuk menjauh dari kemaksiatan diantaranya mengingat kayak begini ini. Kita ini kadang subhanallah ya memang jarang tafakur ya. Atau memang ada di antara kita yang kayaknya enggak bakal mati atau tidak bakal menuhi alam barzah. Semuanya itu misalnya kita bakal mati. Dan Anda pernah tidak membayangkan atau dalam tidur Anda, Anda masuk alam barzah dengan siapa Anda saat itu. Kemudian Anda di padang mahsyar. Kemudian di neraka yang panasnya adalah tidak kira-kira. Dan minta tolong tidak bisa lagi saat itu. Siapa yang diminta tolong? Amal kita akan menjadikan kita terjerumus di situ. Katailah. Sampai kadang-kadang guyonan urusan neraka. Enak nanti di neraka. Sama artis, na'udzubillah. Oh, ini adalah kalimat-kalimat kotor dan kurang ajar. Mohon maaf ya. Biarpun di hadapanmu, wahai para bapak, orang cantik kayak apa, kalau punggungmu disetrika, kira-kira bisa menikmati tidak? Ini kalimat guyonan yang kurang ajar itu. Ada orang pernah dengar kayak gitu? Bapak-bapak ngelihat perempuan cantik sudah. Punggungnya diselika, tuh Pak, cantik orangnya. Itu noleh ke yang nyetrika atau nyeleh sama orang cantik? Nyetrika. Jadi setrika, tok, setrika itu hanya satu pojok. Itu neraka di panas. Jadi, ya itulah akibat nanti. Allah akan bisa melakukan itu semuanya. Hukumannya, hati-hati. Maka kembalilah kepada Allah. Dan semua hukuman di akhirat nanti diberikan oleh Allah karena apa? Karena Allah belum ngampuni waktu kita di dunia. Jika Anda ahli iman, memang itu setrika, itu pembakaran di neraka bakal berakhir. Tapi jangan ngentengkan. Dan mengentengkan itu sendiri bisa saja tidak ada iman. Iya, kalau benar-benar kau beriman lalu bakal diangkat ke surga. Lah kalau bablas selama-lamanya, karena di dalam hatimu tiba-tiba tidak ada iman ini. Jangan seenaknya berkata, lah yang penting nanti kan akhirnya masuk surga. Yang penting yang masuk surga. Wong tidak pertidak yakin kalau neraka menakutkan itu sendiri bisa saja hilang iman kok. Satu menit saja sudah dinyos dimasukkan ke api itu enggak kuat. Apalagi ini masya Allah bertahun-tahun. Na'udzubillah. Jadi kandang itu permasalahan kita kutang renungan. Jadi ternyata kalau kita baca ayat Al-Quran ini semuanya renungan. Disebutkan tentang keimanan Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu juga. Allah melihat apapun yang kau lakukan. Dan setelah itu diingatkan oleh Allah, lihat nanti. Mengukuhkan keiman, mengingat nanti di akhirat ada hukuman-hukuman itu. Orang baik akan mendapatkan pahala yang baik. Tapi orang yang bermaksiat akan mendapatkan itu semuanya. Sering guyonan. Remeh. Ada rasa malu. Muncul seperti Siti Aisyah waktu berbicara. Nanti di padang mahsyar. Tidak ada orang yang pakai baju selembar pun. Lihat. Sebagian orang berkata, wah asik dong kalau gitu. Na'udzubillah. Ini adalah hati busuk. Tapi Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alangkah malunya kita saat itu ya Rasulullah. Ini mulia. Jadi ya Rasulullah bagaimana orang masih mikir. Mikir dirinya sendiri sudah enggak. Bagaimana mikir orang lain saat itu. Mikir dirinya sudah enggak bisa. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar saat itu. Takutlah kepada Allah subhanallah. Enggak ada. Seorang ibu lupa dengan anak. Anak lepas dari ibunya terus. Enggak saudara, enggak kenal saudara. Yang ia ketahui adalah amalnya saja. Kalau baik, dia akan mengikuti amal baiknya itu. Dalam riwayat seperti cahaya membimbingnya. Kalau amalnya jelek, membebani dia. Sehingga melangkah pun tidak bisa. Sehingga ada yang merangkak, diinjek-injek sama temannya. Dan seterusnya, seterusnya. Ya ini ingat, selalu mengingat-ingat. Ini Allah memberi pendidikan kepada kita. Bagaimana untuk mengukuhkan iman kita? Banyak renungan itu semuanya. Kejahatan yang kau lakukan di dunia ini pasti akan, apa? Jika Allah tidak mengampuni dunia, Allah akan beri hukumannya nanti di akhirat. Maka saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Jadi ada tiga model ahli iman ini. Kalau orang kafir mah selesai. Orang yang tidak punya iman selesai. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya iman. Orang munafik kafir sesungguhnya itu dalam hatinya. Orang munafik, orang kafir selamanya di dalam neraka. Orang munafik ada tanda-tandanya. Ya, di antaranya sholat malas, ngaji malas, baca Al-Quran malas, urusan baikan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu ghusala, didirikan sholat malas-malasan. Munafik, tanda-tanda orang munafik. Tanda, tapi kita tidak bisa vonis dia munafik. Tapi kalau benar-benar dia munafik, itu akhirnya kafir batinnya. Enggak ada surga baginya. Na'udzubillah. Memang pakai kopiah bisa, pakai kerudung bisa, tapi munafik. Dan tanda munafik kalau kita kembalikan kayak tadi itu, mengagungkan orang di luar Islam, memuliakan, kemudian cenderung apa kecenderungannya untuk mengangkat orang di luar Islam kuat misalnya. Hatinya seperti itu hati munafik. Dan kalau memang benar-benar itu orang hakikat munafik, benar-benar munafik, enggak ada iman di dalam hatinya. Sama itu orang kafir, sama orang musyrik, tidak akan ada surga sampai kapanpun, dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Baik, kita lepas dari itu. Ahli iman sekarang, yang merasa dirinya sebagai ahli iman, dan kita harus merasa punya iman. Tapi sekaligus kita harus merasa iman kita bisa dicabut sewaktu-waktu. Dicabut sewaktu-waktu iman kita ini bisa. Nah, ahli iman ini, kalau punya dosa, ini memang nanti juga bakal diangkat oleh Allah. Tapi siapa yang memastikan kalau kita ini ahli iman? Hah? Siapa yang memastikan kita ahli iman? Kalau bukan kita berusaha untuk menjaga iman kita. Siapa yang memastikan kita bakal mati dalam keadaan iman? Lah kalau ahli iman, benar-benar anda ini ahli iman, ahli la ilaha illallah, dakhala jannah. Masuk surga ahli la ilaha illallah, biarpun nanti dipanaskan di neraka dulu. Cuman kadang-kadang kalimat ini disederhanakan oleh orang-orang yang suka guyonan. Ya biarpun apa, yang penting kita ini Islam, iman. Apa biarpun kita maksiat kayak apa, kan nanti akhirnya kita juga diangkat ke surga. Lah, ngomong begitu saja itu sudah menjadi munafik itu. Sebetulnya dia tidak beriman kepada api neraka itu. Kalau sampai guyonan begitu lah ya, di neraka sebentar juga enggak apa-apa. Enak benar di neraka sebentar. Makanya bisa saja dia adalah tidak bakal diangkat ke surga karena apa? Kemunafikannya. Sudahlah, jangan biasa ngomong guyonan seperti yang ada di beberapa tempat anak orang guyonan, guyonan tentang neraka, guyonan tentang surga, guyonan. Itu tidak diperkenankan. Semuanya itu agung. Merendahkan surga adalah kafir, merendahkan neraka adalah kafir, ngendengin neraka adalah juga karena hukuman Allah. Artinya dia meremehkan murka Allah. Nyantai aja. Kalau dimurkai Allah mah nyantai. Nanti kan bakal diangkat ke surga. Lah bikin kurang ajar, bagaimana bisa diangkat di surga? Hah? Sekarang kalau ada anda punya bawahan bilang aja, oh nyantai aja, saya tidak takut dimarahi bos saya. Anda kesinggung tidak begitu kan? Kok ada bawahan kurang ajar ngentengin kalau kita marah? Sama seorang murid, guru, murid kok kurang ajar? Nyantai, saya dimarahi guru saya, kecil dimarahi. Loh, enak benar dimarahi gurunya kecil. Ini kurang ajar sama guru. Ini urusan dengan manusia saja itu tidak enak. Bagaimana dengan Allah? Ya tidak apa-apalah, masuk neraka dulu. Yang penting nanti masuk surga. Nurka neraka itu murka Allah. Lah kalau anda mengentengkan murka Allah, bisa saja yang hilang itu imanmu. Dan kalau hilang imanmu, selamanya di neraka. Makanya jangan guyonan urusan neraka. Dulu masih kita sering kumpul-kumpul, yang ini sering guyonan. Enak nanti ya di surga sama artis-artis. Nanti ini ya di neraka, maaf, di neraka sama artis. Ini guyonan-guyonan. Itu hati-hati bu, iman bisa dicabut itu. Jangan suka guyonan urusan syariat, urusan kemuliaan itu. Baik. Nah, kalau ada orang ahli iman, ada tiga nanti model. Yang pertama adalah dia diampuni oleh Allah di dunia. Nah, kalau sudah diampuni di dunia, maka tidak akan diseksa oleh Allah. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Dan bagi para sahabat Nabi, pengampunan Allah itu lebih penting. Sampai na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ada sahabat Nabi yang berzina. Dia mengerti bahasanya, sadar bahasanya zina itu hukumannya besar di akhirat. Ternyata dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengakui perzinaannya itu agar dirajam sampai mati. Dia memilih mati dihukum di dunia, sebab kalau sudah dihukum di dunia tidak ada hukuman di akhirat. Dia lebih memilih untuk dihukum di dunia. Dan benar dihukum di dunia, dirajam sampai mati. Subhanallah. Karena dia tahu bahwasanya kalau sudah dihukum di dunia tidak ada hukuman di akhirat. Kemudian saat itu ada sahabat Nabi yang merendahkannya. Mati dalam keadaan dirajam gara-gara zina. Nabi Muhammad marah lalu berkata, kalau seandainya tobatnya wanita ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah, niscaya tobatnya ini lebih hebat, lebih berat daripada amalnya ahli Madinah. Allah. Jadi orang tobat ini penting. Itu contoh sahabat Nabi yang takut dihukum oleh Allah, rela disiksa di dunia, yang penting di akhirat tidak tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita membahas masalah lain, kalau ada orang melakukan semacam zina dan sebagainya, memang sebaiknya ditutup, tidak usah ngadu ke Rasulullah. Sebab waktu dia ngadu ke Rasulullah pun tidak langsung diterima. Ditolak oleh Rasulullah, ditolak. Karena mereka betul-betul, karena dia itu pengen diampuni oleh Allah, maka akhirnya oleh Rasulullah juga dihukum di dunia. Hukuman di dunia. Jadi hukuman di akhirat itu harus kita rasakan sebagai sesuatu yang amat berat. Enggak boleh gentengin. Maka kalau ada orang ahli iman melakukan kemaksiatan itu, ada yang pertama adalah diampuni oleh Allah di dunia. Karena dia sering meminta ampun. Meminta ampun yang sesungguhnya, bukan istighfar. Dia ingat dosanya, menangis, berusaha tidak mengulangi, dia takut mengulangi, Masya Allah. Sebab-sebab dia terjerumus dalam dosa, dihapus semuanya. Lihat, Masya Allah, mulai dari lingkungannya. Kalau dia terjerumus mabuk karena lingkungan, dia pindah hijrah. Kalau dia zina karena tempat tersebut, dia pindah. Pokoknya, aku ingin meninggalkan zina dan aku takut kepada Allah. Oh, nangis setiap saat memohon kepada Allah. Orang ini tidak bakal diseksa oleh Allah di akhirat. Karena dia meminta ampun di dunia, karena dia minta ampun di dunia, Allah kasih pengampunan di dunia. Yang kedua, dia tidak pernah minta ampun di dunia. Na'udzubillah. Tapi mungkin Allah tidak menyiksa dia di akhirat. Tapi dihukum oleh Allah di dunia dengan hukuman-hukuman. Misalnya dikasih macam-macam hukuman di dunia, bisa. Baik, maka ini, kalau ternyata dia itu kok tidak minta ampun kepada Allah, dan di dunia aman-aman saja. Ada kan ahli maksiat tapi aman-aman saja. Segar bugar, sehat, wah ini. Maka ketahuilah, ditunggu nanti di akhirat oleh Allah. Hukumannya nanti di akhirat, akan tapi karena dia punya iman pun pada akhirnya akan diangkat. Lah biasanya yang semacam ini bukan orang yang meremehkan. Dia itu adalah ngerti itu dosa, dan dia belum sempat minta ampun, tapi juga tidak mengentengkan neraka. Jadi orang yang bakal dihukum oleh Allah dan bakal diangkat ke surga, itu tidak pernah berkata di dunia itu, ya gak apa-apa deh masuk neraka duluan. Gak ada ngomong gitu. Dia itu melakukan kemaksiatan, tidak sadar untuk bertobat, gitu saja. Bukan meremehkan neraka, gak ada. Ada orang maksiat, mungkin di antara kita maksiat, istighfar kita kurang, minta ampunnya kepada Allah kurang, ya. Kemudian apa? Di samping itu apa? Kita ngerti itu dosa, hanya kita gak sempat bertobat. Tapi di dunia kok gak dihukum oleh Allah, sehat, seger buger, semuanya nyaman ini, maka ketahuilah itu nanti meninggal, dia di alam barzah, kemudian seterusnya di neraka. Dia setelah itu diangkat ke surga. Tapi tidak meremehkan neraka. Tapi yang ngomong begini, ya gak apa-apa deh di neraka dulu, baru itu masuk surga. Itu tidak bakal diangkat ke surga. Karena apa? Dia meremehkan neraka, meremehkan Allah, dan bisa saja itu adalah yang dicabut imannya. Maka jangan main-main urusan neraka. Rasa takut neraka. Baik ini ya. Ada tiga ya. Yang diampuni oleh Allah di dunia, yang pertama, dengan memohon ampun, terus minta ampunlah kepada Allah. Yang kedua, dihukum oleh Allah di dunia dengan bermacam-macam. Makanya para kekasih Allah itu kalau dikasih sakit itu senang. Kalau tidak sakit seminggu nangis. Kita sakit 2 menit nangis. Memang beda ya, kita bukan pangkat mereka. Para kekasih Allah itu meyakini bahasanya, kalau diberi oleh Allah sakit, itu artinya dosanya secara otomatis diambil oleh Allah. Gak bisa enggak. Jadi kalau ada seorang hamba dikasih musibah di dunia, kalau dia punya dosa, itu pengampunan dosa. Diberi sakit, akan dihapus oleh Allah. Sehingga di kalangan para orang soleh itu mengucapkan selamat kalau ada temannya yang sakit. Kurang ajar ya kalau sekarang. Selamat, selamat, sakit. Jadi kalau di antara orang soleh sakit itu mereka ngerti bahasa tohur, tohur, disucikan oleh Allah, tohur, bergembiralah syir. Bergembiralah dengan pengampunan dari Allah. Ini orang-orang soleh. Kita, aduh selamat, sakit. Kurang ajar, saya bilang sakit, saya selamat. Karena memang ngerti betul bahwasanya hukuman di dunia kalau diberikan oleh Allah kepada ahli iman, itu adalah untuk menghapus dosa. Kalau memang sudah tidak punya dosa, untuk diangkat derajatnya. Kalau sudah tinggi derajatnya, Masya Allah akan dibuat, jadikan oleh Allah pahala. Jadi inilah ahli iman. Sudahlah pokoknya jangan main-main. Kita sering menemukan orang meremehkan urusan neraka, urusan begini, Masya Allah. Sehingga ya mohon maaf ya, gambaran-gambaran yang ada di benak kita tentang neraka itu kadang-kadang digambarkan sisi-sisi yang tidak imani. Contoh yaitu saja tentang perempuannya ini sama, ya kayak yang kami sebutkan tadi, artis-artis di situ. Memang artis masuk neraka semuanya. Artis ada masuk surga yang dia punya iman, yang melakukan kesalahan lalu tobat, yang ingin dia memeran, membuat sebuah film yang islami, yang bisa membangun jiwa, bangun ini ada. Dengan cara yang bagus, dihadirkan, disajikan yang enggak ada. Jadi jangan hanya ngomong, dia satu sisi memponis mereka ahli neraka, sisi lain dia sendiri ternyata pengen masuk neraka. Ini kan enggak benar orang itu. Sama orang-orang, perempuan-perempuan nakal nanti di sana, saya bisa melihat. Apalagi tidak, ini kalimat-kalimat kadang gambar-gambar terang neraka dilihat dari cara pandang di dunia. Sehingga sampai kita pernah melihat satu buku, isinya gambar neraka ya. Gambar neraka ada perempuan di apa, perempuan ini, perempuan gitu. Itu bisa saja yang terlintas di benak yang melihat itu adalah bukan hukumannya. Hanya membentuk gambar perempuan. Ini kan bagian neraka bangkit syahwat. Enggak ada itu semuanya. Di neraka enggak ada kenikmatan. Syahwat itu kalau dilampiaskan dengan cara yang halal nikmat. Di neraka sudah enggak ada itu semuanya. Enggak bisa ngelihat. Hanya ngelihat orang lain disiksa, dia sendiri tersiksa. Dia mikir siksaannya sendiri sudah enggak karu-karuan. Baik. Ini jadi hati-hati. Di akhirat nanti kita akan melihat itu semuanya. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini menguatkan sisi ini sangat penting. Jangan Anda merasa aman, jangan guyonan nanti pun, apalagi kemarin ya hadis Riyadhus Shalihin kemarin bahasanya kayak apapun, wa in zana wa in sarik, biarpun orang mencuri dan biarpun berzina pun pada akhirnya nanti dia bakal masuk surga asalkan ahli iman. Akhirnya nak, ya sudahlah saya terus zina. Nah, ngomong begitu sudah tidak ada iman itu. Wa in zana wa in sarik, biarpun berzina, biarpun mencuri, adalah memang orang yang kepleset. Bukan orang yang, ya sudahlah enggak apa-apa, biarpun kita mencuri, zina kan, yang penting iman. Bukan orang yang ngomong begitu. Akan tapi orang ahli iman kepleset, itu bakal masuk surga nanti. Akan diampuni oleh Allah, diseksa dulu, baru diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah dari awal sudah meremehkan, dari awal sudah meremehkan neraka. Kesepakatan ulama merendahkan neraka, kafir. Kafir tidak ada iman. Al-istihza merendahkan jannah, surga dan neraka adalah kafir. Itu ulama. Merendahkan surga dan neraka adalah kafir. Merendahkan neraka kafir. Jadi itu tidak akan bisa masuk surga orang kayak begitu tuh. Yang ngomong, kecil, gampang lah. Nanti yang penting kita iman. Jadi kalau kita menemukan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia bakal miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau orang membaca la ilallah, matinya dalam keadaan la ilallah, dia akan masuk surga. Benar akan masuk surga. Kalau punya dosa akan dihukum oleh Allah, pada akhirnya masuk surga. Tapi bukan orang yang merendahkan waktu hidup. Merendahkan surga neraka waktu hidup, merendahkan neraka waktu hidup, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Karena di dalam hatinya ada kemunafikan. Kayaknya sih ngomong neraka, tapi tidak iman secara sesungguhnya. Baik, ini apa disebutkan dalam ayat tersebut? Mana tadi? Hilang ke bapak angin. Wa yuhadhiru wallahu raufum bil ibad. Allah itu maha mampu untuk menyiksa hambanya. Maha menyiksa hambanya. Allah maha menyiksa hambanya yang enggak mau benar. Tapi ketahuilah, Allah itu rauf, maha kasih juga dengan hambanya. Tinggal kita ini faham tak makna kasih Allah. Dan kalau Allah mengingatkan kayak begini, apa maknanya kalau bukan kasih Allah? Kalau Allah mengingatkan kita dalam ayat-ayat semacam ini, apalagi kalau bukan makna kasih Allah? Biar kita sadar agar kita tidak melakukan berbuat seenaknya. Jadi Allah ra'uf, Allah maha kasih. Diingatkan awas nerakaku, awas hukumanku wahai hambaku. Awas siksaku wahai hambaku. Semakin kita diingatkan oleh Allah, semakin kita hati-hati. Itu kasih sayang Allah. Dan ketahuilah Allah maha kasih, lembut, tidak akan menyiksa hambanya kecuali karena kesalahannya. Jadi kalau Allah salah menyiksa, tidak. Kalau Allah menyiksa yang tidak salah, tidak. Allah tidak akan ingkar janji. Tapi kalau Allah memaafkan yang bersalah, iya. Jadi enggak ada istilahnya Anda melakukan tidak melakukan kesalahan lalu dihukum oleh Allah, enggak ada itu. Tapi kalau Anda melakukan dosa, tiba-tiba diampuni oleh Allah, itu banyak. Jadi Allah itu makna ra'fah, itu makna kasih Allah. Jadi tidak akan Allah itu menyiksa Anda karena Anda tidak bersalah. Tidak mungkin. Memang secara kalau kita bicara akidah, mungkin Allah menyiksa orang soleh, mungkin. Tapi pada hakikatnya tidak akan terjadi. Karena apa? Allah tidak akan ingkar janji. Maksudnya tidak mungkin yang kami sampaikan tidak akan terjadi. Mungkin tapi tidak terjadi. Mungkin Allah menyiksa orang soleh, orang yang tidak berdosa, mungkin. Tapi Allah tidak melakukannya. Tapi kalau mungkin Allah mengampuni orang yang berdosa, ya. Karena Allah Maha Pengampun, selesai. Itulah. Jadi ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Yang pertama, sadari bahwasanya Allah itu menyaksikan. Itu makam ihsan. Makam ihsan, merasa bahwasanya Allah melihat kita. Dan agar semakin kuat makna ini, ingat bahwasanya nanti di akhirat kita bakal melihat semua yang kita lakukan. Dan akan ditunjukkan kepada kita mau tidak mau, dan kita tidak bisa menolak. Ternyata tanganmu, biarpun itu milikmu di dunia, dia tidak memihak kepadamu. Matamu tidak memihak kepadamu. Anggota tubuhmu tidak akan memihak kepadamu. Semuanya akan bercerita, aku begini, aku begini, aku begini. Kecuali lidah yang sudah memohon ampun waktu di dunia. Mata yang pernah menitik karena dosanya waktu di dunia. Jiwa atau tubuh yang pernah bergetar karena merasa takut waktu di dunia. Itu nanti yang akan menjadi saksi. Bahasanya memang engkau dulu pernah bermaksiat, tapi engkau sudah tobat kembali kepada Allah. Maka aku pun bersaksi, aku adalah anggota yang pernah bermaksiat, tapi sudah tobat. Sehingga tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan keyakinan akan adanya seksa Allah, dan tingkatkan keyakinan akan adanya nikmat di surga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Buya atas penjelasannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Buya Yahya, guru kita yang kami cintai. Begini Buya, ketika seorang suami istri sudah, ini maaf di luar tema, sah resmi bercerai, dan seorang suami tersebut berusaha untuk memperjuangkan hak asuh anak, tetapi yang Maha Kuasa berkehendak lain, anak tersebut jatuh di tangan seorang istri, dan yang dikhawatirkan seorang suami tersebut karena apa, notabene dari keluarga istri tersebut beragama Nasrani, tapi ya udah mengikhlaskannya begitu, pada karena emang di bawah 10 tahun hak asuh anak pada ibu gitu lebih kuat diserahkan. Karena sulit untuk dipantau anak tersebut, karena apa ya, anaknya tersebut dibawa keluar kota, bahkan keluar pulau ke Medan gitu. Seorang suami tersebut hanya berpuasa dan berdoa agar mohon dijaga akidah anak tersebut agar tidak pindah agama gitu. Nah, apabila mengamalkan suatu ayat, ada ayat surat Maryam Buya, ayat 12 sampai 15 diamalkan, apakah fadilah dari ayat tersebut, dan apakah ada ayat-ayat lain yang bisa diamalkan untuk apa namanya, bisa menolong dari keturunannya agar tidak, mudah-mudahan tidak akidahnya terbawa gitu Pak ya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibunya juga diberi hidayah agar bisa membimbing dan mendidik anak tersebut tidak terjerumus ke dalam akidah agama Nasrani, karena notabene dari orang tuanya itu, keluarganya itu orang Nasrani gitu ya. Ada satu lagi bisa ya? Satu cukup ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penanya lagi dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan gini Bu ya, seandainya kita dalam suatu instansi apa pemerintahan ini, sebenarnya kita nggak ingin memilih pemimpin yang non muslim gitu ya, tapi sudah terbentuk seperti itu, kita sebagai bawahan, sebagai masyarakat ini sebaiknya seperti apa yang untuk menjaga iman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. kepada Al-Mukram Biaya dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah pendidikan anak. Islam itu luar biasa, pendidikan dari Allah itu ya. Memilih jodoh dari keluarga baik ya. Ini memang penting, sebab kalau ternyata terjadi masalah, maksudnya anak biar tetap aman. Ini keluarga yang baik, istri yang baik. Kalau istri soleh, mungkin perceraian terjadi. Tapi kalau istrinya benar-benar solehah, seandainya terjadi perceraian karena tidak ada kesepakatan, semuanya berpisah, tapi kan aman-aman saja, baik anak di suami atau anak di istri. Nah, ini tetap mulia, jadi anak tetap nyantai. Jadi dari awal itu sudah dikawal oleh syariat itu. Bagaimana kita ini punya keturunan yang baik-baik adalah memilih pasangan yang baik. Sehingga kalau nanti terjadi perceraian, maka suami adalah suami yang baik. Istri adalah istri yang baik. Apakah mungkin yang baik bisa berpisah? Bisa. Zaid bin Harithah dengan Zainab baik semuanya, tapi berpisah. Ini masalah lain. Tidak bertemunya hati itu mungkin, karena Allah betul mencabut cinta di dalam kedua hati keduanya, sehingga mereka tidak bisa saling hidup berdampingan. Maka lebih memilih berpisah. Ada. Itu ada. Tapi ini dari awal sudah dikawal oleh syariat. Ambil pasangan yang benar, yang baik. Karena mungkin saja terjadi perceraian. Bukan saja di situ pertanyaannya. Mungkin saja seorang laki-laki baru menikah, punya anak tiga, kecil-kecil mati. Bisa atau tidak? Bisa. Maka jangan ngentekkan urusan pernikahan. Jangan, yang penting cantik, yang penting ini. Enggak, harus kira-kira. Kamu gambarkan yang pahit saja. Kalau tiba-tiba saya melahirkan anak lalu mati, itu siapa yang rawat? Dan ya, apakah jadi istri yang baik? Tidak. Mungkin istriku juga mati bareng dengan aku. Kira-kira kakeknya siapa? Atau kan begitu ya. Keluarganya siapa? Ini ternyata harus kita pikirkan. Atau Anda di lingkungan mana? Nah, biasanya kalau sudah terjadi begitu baru hidup renungan. Kalau sudah kejadian kayak ini misalnya apa? Suami istri berpisah. Tentunya istri yang bukan lingkungan dari Islam. Kelihatannya istrinya muslimah ya. Mualaf gitulah maksudnya. Muslimah, tapi dia masih dalam lingkungan tidak. Lingkungan bukan Islam. Akhirnya sang suami karena masih anak kecil susah mengambil anak tersebut. Sebab yang namanya bayi setahun dua tahun itu susah jauh dari ibunya. Dan memang secara Islam hak hadonah itu hak mengambil merawat anak kecil itu adalah ibu sampai usia 7 tahun. Asalkan ibu itu adalah benar dia seorang muslimah. Kedua adalah memang dia punya bakat untuk mendidik. Tapi kalau seorang ibu tidak punya bakat mendidik, maka pindah kepada bibinya yang muslimah. Kalau memang ternyata tidak bisa, kepada bibinya dari suaminya, dari bapaknya. Ya, maksudnya diambil saja nanti kalau memang seorang wanita tidak bisa. Tapi ingat, haknya seorang wanita saat itu adalah mengambil anaknya sampai usia tamyiz. Baru setelah usia tamyiz 7 tahun nanti baru suruh memilih. Nah, kelihatannya istrinya masih muslimah dan harus ditimbang kuat atau tidak Islamnya. Kuat atau tidak Islamnya istri tersebut. Yang dikhawatirkan nanti ternyata justru di saat bergabung dengan keluarganya, maka istri pun kembali dan anak kembali, dan itu amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu akibat daripada kita melanggar yang pertama itu biasanya. Baik, karena sudah terjadi, gimana solusinya? Tidak cukup kita hanya berdoa, usaha harus terus. Anda harus terus. Karena itu amanat di hadapan Allah namanya anak. Anda harus berusaha dengan bermacam-macam usaha membuat pendekatan kepada anak. Mungkin saat ini masih kecil. Tapi ketahuilah kita bisa buat pendekatan, sering kunjung dan memberi nafkah yang halal. Terus kemudian sering kunjung kepadanya sesaat-saat, membuat komunikasi yang bagus kepada ibunya, yang kami yakin ibunya pun juga masih muslim. Dia pasti rindu. Dan mungkin waktu itu kesalahan suami, tapi berbuat baiklah kepada istri. Maksudnya apa? Nyambung silaturahmi. Sehingga istri nanti ada kepercayaan. Ada kepercayaan untuk diambil oleh sang suami. Sehingga pada waktunya nanti jika dikhawatirkan anak berkembang dengan akidah yang tidak benar, sang istri bakal mudah rela untuk diambil sang suami. Jadi memang ini perjuangan, tidak cukup Anda mengatakan, ya sudahlah, saya serahkan kepada Allah. Nyerahkan kepada Allah itu gimana sih maknanya? Nyerahkan kepada Allah adalah usaha sesuai dengan aturan Allah. Bukan kita diam itu nyerahkan kepada Allah, yang nyerahkan kepada orang kafir namanya itu. Anda, saya pasrah ajalah kepada Allah. Bagaimana pasrah kepada Allah? Pasrah kepada Allah itu Anda serahkan urus apa? Anda cara selesaikan cara itu dengan cara Allah. Anda terus pantau dia sebisa mungkin. Kalau Anda bisa pindah ke sana, pindah ke daerah sana. Kalau mungkin wanita itu bisa diajak kembali, kalau seorang istrinya itu bisa kembali, seorang laki-laki itu menikahi kembali dia, rujuk kembali yang baik. Jangan sampai anak ini. Ini harus ada upaya. Dan upaya ini tidak satu model. Jadi bermacam-macam, kita tidak tahu pendekatannya seperti apa. Apakah mereka keluarga tidak mampu? Kalau dia adalah istri yang tidak mampu, biarpun sudah bekas istri, maka nafkah tetap harus kepada anak. Tapi jangan hanya kepada anak, mungkin disentuh hatinya pada istri. Dan tolong wasiat-wasiat tentang kemuliaan. Dan nanti berjanji insya Allah, kalau bisa sering membuat komunikasi bahwa nanti kalau anak kita sudah mulai gede, barangkali harus kita arahkan ke tempat lain. Jika engkau mencurigai aku karena tidak percaya denganku, baik, tidak di dirimu, tidak di diriku, kita pesantrenkan, kita sekolahkan di tempat ini. Ini bisa saja, jadi harus ada upaya semacam itu. Nah, kemudian tadi cerita tentang ayat apa? Maksudnya bagaimana itu? Ayat berapa? 12 sampai 15. Ya ya ya khundil kita babiku wa atana hukma sabiyya. Dan min ladunna wa zakata wa kana takiyya. Baran bi walidihi wa lam yakun jabbaran ani. Ini adalah pesan untuk Nabi Zakaria untuk berpegang kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tadi? Ada faedahnya atau bagaimana gitu? Kalau harus menafsiri ini tafsiri panjang nih, ini tafsirnya. 4 ayat 3 ayat panjang ini tafsir khusus ini. Di sini bercerita tentang Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diberi oleh Allah hikmah, kelebihan-kelebihan. Dan diberi apa? Kehebatan, dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia adalah bukan orang yang berbuat kejam. Dan ini adalah cerita tentang seorang nabi yang namanya Nabi Yahya. Ya Yahya khudri kita babi kuwah. Baik, ini apa itu? Oh, doa, boleh-boleh saja doa. Bisa doa-doa, boleh saja. Membaca ayat Al-Quran diniatkan agar punya anak yang soleh, bisa saja. Jadi tidak ada, boleh-boleh saja dari ayat Al-Quran. Doa-doa dipotong dari Al-Quran yang maknanya sesuai. Ada doa, doanya Nabi Zakaria untuk punya anak yang soleh, kan ada. Keluarnya Nabi Yahya ini, Nabi Zakaria itu. Ada Nabi Yahya berdoa agar diberi oleh anak yang baik, itu bisa saja. Tapi tidak cukup dengan itu. Harus ada usaha zahir. Enggak cukup, doa itu separuh usaha. Usaha selanjutnya adalah usaha amal zahir. Sama membangun kemesraan dengan istri pun begitu. Enggak cukup, Bu, seorang suami di kamar doa, ya Allah, jadikan aku hidup mesra dengan istriku, tapi enggak pernah senyum sama istrinya. Doa, jadi setiap dari kerja langsung di kamar, doa, Allahumma ya Allah, wujudkan keharmonisan dalam rumah tanggaku ya Allah. Bahagia ya Allah, tapi sama istri. Enggak pernah usaha zahir, bohong itu. Jadi doa itu separuh perjuangan, baru dilanjutkan amal nyata, terus dipantau di sana. Baik itu. Kemudian yang kedua adalah, jika sebuah, bukan saja sebuah instansi, sebuah tatanan apa saja, kalau ternyata di situ sudah terbentuk, misalnya pemimpinnya bukan Islam, dan menjadinya pemimpin bukan Islam itu di luar kendali Anda, maka Anda tidak dosa. Dan akan meningkat Anda menjadi ahli iman kalau ada pengingkaran di dalam hati terlebih dahulu. Yang penting saya tidak setuju aslinya, tapi sudah apa boleh buat. Ya, kita di bawah sistem atau kita di bawah naungan, sudah kita masuk ke tempat itu. Dan bukan upaya kita, misalnya sistem ke bawah kepegawaian atau perusahaan, kan tiba-tiba direkturnya siapa, kan kita tidak tahu. Mereka ada aturan sendiri, kita hanya kerja di bawahnya. Tiba-tiba bos kita adalah kafir, manajer kita kafir, ini semuanya. Itu mungkin, asalkan bukan Anda yang ikut campur memilihnya, maka insya Allah Anda selamat. Tapi syaratnya bahwasanya Anda tidak setuju dengan cara semacam ini. Yang bermasalah itu adalah munculnya keyakinan merendahkan Islam. Sampai suatu ketika, ya coba-cobalah pemimpin yang kafir, karena selama ini pemimpin Islam gak benar semuanya. Ini kan kurang ajar. Jadi seolah-olah ada terlintas di benaknya orang kafir bakal bisa benar, kan begitu. Yang gak benar itu adalah orangnya, bukan Islamnya. Ya hati-hati, cari orang Islam yang benar. Jangan ngomong begitu, ini ada ya. Bahkan suatu ketika diuji oleh Allah, memang orang kafir serius, sehingga akan punya keyakinan bahwasanya iya benar ya, dipimpin orang kafir tambah hebat, baik. Oh, ini diuji oleh Allah, namanya fitnah. Jadi fitnah yang paling besar adalah kalau kita dikirim oleh Allah orang-orang yang di luar Islam ternyata mereka bisa menjadikan orang Islam itu tertipu hatinya, sehingga diam-diam merendahkan orang Islam. Sungguh musibah besar itu kalau kita itu diberi contoh oleh Allah orang Islam gak benar. Kalau orang Islam gak benar ya, termasuk musibah paling gede bagi murid itu apa? Kalau dikirim oleh Allah ustaz tidak berakhlak. Sama kayak begitu. Itu musibah paling besar, itu dikirim Anda guru yang gak benar. Lah guru kan mau tidak mau kita tiru kan? Kita dengar. Lah itu musibah paling besar seperti itu. Juga musibah paling gede itu kenapa kok umat Islam gak bisa jadi contoh? Perempuannya kurang ajar, suka nyuri, culas dan sebagainya. Tak taunya setelah itu ditumpangi fitnah baru lagi. Orang di luar Islam lebih kalem, lebih hebat, lebih ini. Wah, ini setan itu yang ini, sehingga diam-diam kita sudah tidak percaya dengan Islam. Padahal yang enggak benar manusianya bukan Islamnya. Yang enggak benar manusianya bukan Islamnya. Ini fitnah paling gede. Sampai suatu ketika ada berita akhir-akhir ini tentang pemimpin di luar Islam mengatakan dia enggak apa, enggak masalah, dicoba-cobalah. Karena kita selama ini pimpin oleh bahkan bekas ustadz pun kadang-kadang kalau sudah jadi pemimpin juga hilang ustadznya kan. Ini kesalahan orang, waktu ini kesalahannya manusia, tapi tetap Islam. Peganglah syariat Nabi Muhammad, tentu ada berkah kepada Anda. Ada kemuliaan di dalam diri Anda. Baik, ada pun yang ditanyakan, Anda asalkan tidak ikut di dalam hal ini, maka Anda selamat insya Allah. Pokoknya jangan ikut andil di dalam memilihnya, merestuinya, atau mendukungnya, maka Anda selamat. Tapi terus tingkatkan ketidaksetujuan dengan hal-hal semacam ini, agar semakin mengokoh kokoh iman kita, bahwasanya pemimpin kita, orang yang kita besarkan, yang kita muliakan adalah harus ahli iman. Ini bagaimana adab sopan santun dalam membaca Al-Quran. Adabnya banyak ya. Di antaranya punya wudu, menghadap ke kiblat, duduk yang benar dan sebagainya. Tapi ini ada pertanyaan lebih khusus. Boleh tidak membaca Al-Quran dalam hati? Membaca Al-Quran di dalam hati hukumnya boleh. Dan tidak ada masalah. Cuman pahalanya tidak seperti membaca dengan lidah. Jadi membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya jika Anda melibatkan semua anggota tubuh untuk membaca. Mata melihat, mulut mengucapkan, telinga mendengar. Jadi kalau orang menghafal Al-Quran itu, pahalanya lebih sedikit dibanding yang membaca. Kalau Anda membaca Al-Quran dengan hafalan, tidak seperti pahalanya kalau Anda membaca Al-Quran dengan melihat. Jadi melihat lebih bagus, ulama sepakat kayak begitu. Sebab kalau hafalan itu, mata Anda tidak beribadah kan? Tapi kalau Anda membaca, mata juga beribadah. Kalau mungkin Anda mata tidak pengen ibadah, mulut tidak mau ibadah, telinga enggak mau ibadah, cuman Anda membaca dengan hati saja atau dengan mata saja, boleh sah. Dapat pahala. Biasanya ini pemalas ya nih. Ya mungkin Anda sudah setiap hari baca terus kecapean ya, boleh-boleh saja. Tapi ingatlah lidah kita harus kita hiasi dengan Al-Qur'an, telinga kita juga dengan Al-Qur'an, yang lainnya. Banyak pertanyaan. Yang seterusnya. Apa ini? Sholat Jumat melihat ada orang tua sholat ba'diyah. Kemudian ada seorang anak muda lewat di depan orang tersebut. Kemudian orang tersebut menegur anak muda tersebut sebab lewat depan orang sholat. Yang ditanyakan bagaimana sikap anak muda tersebut yang lewat di depan orang sholat. Salah? Apa tidak? Karena benar-benar tidak ada sutroh. Nah, kalau di depan orang sholat tidak ada sutroh, itu yang salah yang sholat. Makanya salah satu sunnah Nabi. Dan mohon maaf ini kemarin saya melihat anak-anak kita sholat jamaah pun masih belum teratur. Amin. Amin. Ada sholat. Jadi tolong ilmu diamal kena. Saya melihat ada sholat. Urusan barisan. Kalau berdua itu sholatnya jangan satunya di belakang sendirian. Siapa? Amin. Dimyati atau siapa aja. Atau sholat jamaah. Sholat ada aturan jamaah itu yang benar. Di pondok inti ya walad. Ada. Siapa? Tidak tahu sama anak-anak itu. Ya walad. Ini tarik. Rasulullah sendiri kalau ada orang sholat, dalam sholat ditarik begini agar dibenarkan barisannya. Ilmu diamalkan. Jadi jangan urusan barisan, sob, tolong dibenerkan barisan. Sutroh musoli dipakai. Ilmu bukan di kitab, dok, diamalkan. Kalau tidak bagaimana, kapan kita mengamalkannya? Lo di pondok saja tidak bisa mengamalkan, itu bagaimana? Ilmu itu ada, diamalkan ilmu. Makanya saya akan marah dua kali kalau anak pondok melanggar. Biarpun sunnah, di pondok tidak seperti sunnah. Jangan mana? Jangan hanya sekedar sah-sah saja. Di pondok, tolong, sutroh musalli itu adalah pembatas. Ini yang paling dilalaikan oleh orang ahli ibadah. Dipikir sudah mah ahli surga, enggak mikir begitu. Ini termasuk sunnah Nabi yang sering dilupakan. Bikin pembatas di depannya. Nanti baru kalau ada orang lewat di falyuqatilhu, ditolak. Itu, jadi ditolak begini. Falyuqatilhu makanya nolaknya itu benar-benar. Pertama isyarat begitu. Kalau enggak paham, kayak gitu. Ini harus kayak begini-begini nih. Jadi, lah kalau dia enggak membuat sutrah, lonong. Nah, Ustaz pakai imamah cubuan, enggak ngerti sutra. Allah. Sudah ada orang lewat ribut begini, yang salah ente Ustaz. Enggak pakai sutra. Jadi disunnahkan menolak kapan? Di saat kita sudah punya sutra. Haram lewat, maka di saat haram lewat sunnah kita menolak. Di saat haram lewat kita sunnah menolak. Kapan haram lewat? Kalau sudah ada sutrahnya, pembatas. Jadi di saat dia haram lewat maka kita sunnah untuk menolak. Jadi kalau tidak haram lewat, tidak sunnah untuk menolak. Tidak ada sutrohnya begini terus. Sudah sholatnya di tengah lagi. Ya orang pusing lagi lewat. Orang enggak tahu ini sholat atau orang mau ngapain, kan begitu. Ini adalah termasuk sunnah Nabi. Hadisnya sahih itu lebih dari 17 hadis sahih tentang sutroh musalli. Tentang pembatas ini. Ini termasuk sunnah ya. Mungkin ada sebagian orang yang sedikit ya ngambil pendapat misalnya apakah sajadah cukup. Sebagian ulama mengatakan sajadah cukup. Tapi itu ada maratibnya. Kalau memang sudah tidak ada tiang, tidak ada tembok, ya sajadah cukup. Tapi kalau masih ada yang lainnya jangan pakai karena tidak ada nas tentang sajadah. Nabi Muhammad menancapkan. Selagi ada tembok, tembok, tiang, tiang. Setelah tidak ada mungkin dengan sajadah kita atau sorban kita gelar begini, selesai. Atau tas kita jadikan sutroh. Itu penting kayak begini. Jadi tadi sikapnya anak muda di saat disalahin bagaimana? Dilihat dulu. Kalau memang bapak tuanya tadi memang tidak pakai sutroh, ya giliran ngingetkan, bapak tolong pakai sutroh. Saya tadi enggak tahu. Kirain bapak istirahat karena memang jalannya bapak enggak bisa langsung tapi istirahat dulu. Jadi saya kira berdiri istirahat, maka saya lewat depan. Jadi kadang-kadang nyalain orang dianya tidak sah. Sadar, ini hal-hal kayak begini tolong perhatikan urusan sholat berjamaah. Kita tuh mencontoh dari orang di luar akidah kita itu. Urusan begini diperhatikan. Urusan barisan diperhatikan. Subhanallah. Kita tuh kadang-kadang harus ikut. Kemarin kita sholat Jumat di mana gitu. Ya sama. Barisannya enggak karu-karuan. Pokoknya orang ahli tahlil itu memang begitu aja. Padahal kita tuh ahli tahlil, ahli tawasul. Benar tahlil, tawasul. Tapi kenapa urusan sunnah yang lainnya kok hanya tahlil saja yang dipakai? Mengatur barisan rapat itu adalah sunnah Nabi sampai Nabi itu mengatur barisan itu kayak perang. Sama urusan sutroh ini perhatikan. Cuman kadang-kadang tidak tahu, ya, tersinggung atau tidak. Makanya kadang-kadang imamnya jauh. Karena mihrabnya masjid gede. Masjid gede kan? Mihrabnya luas. Imamnya di pojok sana. Depan ini. Imamnya jauh. Lebih dari 3 dirak tidak hilang pahalanya berjamaah. Ini jadi dekat rapat, kemudian barisan juga rapat. Jadi tolong, nah khususnya santri itu tolong diamalkan. Bagaimana kalau orang di pondok tidak bisa beri contoh ke yang lainnya? Musibah. Ini contoh. Ketika kesalahan di dalam pondok ada dua kali dengan kesalahan di luar pondok. Ilmu enggak cukup dibaca, nak. Ilmu itu diamalkan. Jadi bagaimana diamalkan sedikit demi sedikit. Itu saja ya. Ini saja, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna tutur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami semua ya Allah di dunia ini ya Allah dengan ilmu yang manfaat dan muliakan kami dengan di akhirat nanti dengan kau terimanya amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jagalah iman kami, jaga akidah kami ya Allah. Kuatkan keyakinan kami ya Allah. Ingatkan kami bahwasanya nerakamu. Ingatkan kami terus menerus ya Allah bahwasanya nerakamu adalah pedih ya Allah. Kami sering lupa ya Allah. Kami sering lalai ya Allah. Bahkan kami sering ya Allah tidak ingat nerakamu. sehingga bagi kami kemaksiatan mudah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, jadikan neraka terlihat di mata kami, ya Allah, terlihat di hati kami setiap saat, ya Allah, sehingga kami susah untuk melakukan kemaksiatan, dan hanya Engkau yang bisa menghadirkan itu semua, ya Allah. Engkau yang maha kuasa, ya Allah, dan hadirkan surga di mata kami dan di hati kami, keyakinan akan surga di mata kami dan di hati kami, agar kami semakin giat beribadah, ya Allah, agar kami semakin giat beribadah, dan ampuni dosa-dosa orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah, yang sudah meninggal, ampuni mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka. Berikan kesehatan, ya Allah, jagalah mereka, ya Allah, iman mereka, ya Allah, dan jangan Kau cabut nyawa mereka kecuali dalam keadaan iman. Dan ampuni guru-guru kami, ya Allah, orang-orang yang telah berjuang untuk kami, dan berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, dan ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan, dan berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, yang hadir di tempat ini, Allah, dan ya Allah, yang ya Allah, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kehadiran kami di tempat ini sebab kebaikan untuk anak-anak kami. Ada di antara yang hadir, ya Allah, rindu untuk membawa anaknya, atau rindu untuk membawa suaminya, atau rindu untuk membawa istrinya, tapi belum bisa, ya Allah. Kami mohon berkat kehadiran mereka di tempat ini, jadikan kebaikan-kebaikan untuk keluarga mereka, ya Allah, sehingga di kedepan hari mereka pun bisa akan bergabung bersama-sama mencari ridha-Mu, sehingga di dunia mereka penuh keindahan dalam kebersamaan, dan di akhirat Kau ampuni, Kau masukkan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, berikan kemampuan kami untuk mendidik mereka, ya Allah. Dan setelah itu aku serahkan kepada-Mu, ya Allah, jaga iman mereka, jaga akidah mereka, dan jauhkan kami dari pergaulan yang sesat dan menyesatkan. Jauhkan kami dari pergaulan yang salah, jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang salah, dan ya Allah, ingatkan kami akan dosa-dosa kami, ya Allah, ingatkan kami akan dosa-dosa kami, dan berikan ke hati kami penyesalan yang sesungguhnya. Dosa kami sangat banyak, ya Allah, tapi kami sering lupa, seolah-olah kami tidak punya dosa. Yang mengingatkan kami akan dosa kami hanya Engkau, ya Allah. Maka kami mohon, jadikan hati kami hati yang selalu bisa mengingat dosa-dosa, sehingga hati kami semakin takut untuk melakukan dosa, semakin takut akan murka dan hukuman-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Yang sudah berkeinginan untuk menikah, ya Allah, kami yakin bahasanya keinginan mereka untuk menikah karena mereka ingin jauh dari keharaman, ingin menjauh dari maksiat mata, ingin jauh dari maksiat telinga, ingin jauh dari zina, ya Allah. Maka ya Allah, sambut, maka ya Allah, kabulkan niat haji, niat baik mereka untuk menikah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Di dalam kenyataan, alangkah banyaknya orang terjerumus dalam zina, akan tetapi Engkau juga mampu, ya Allah. Engkau sangat mampu, Engkau maha kuasa untuk mengangkat mereka. Maka berikan kesadaran kepada mereka yang pernah terpleset dalam zina, ya Allah. Angkat, ampuni mereka, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia, ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat. Kumpulkan mereka bersama orang-orang mulia, dan kirimkan kepadanya orang-orang mulia. Jika dia lelaki, kirimkan wanita solehah yang bisa membimbingnya. Jika dia wanita, kirimkan orang soleh yang bisa membimbingnya, sehingga hidup mereka akan berubah dari kehinaan menjadi kemuliaan, wahai Zat yang maha mulia. Yang pekerjaannya masih haram, ya Allah, gantilah dengan halal yang penuh berkah, ya Allah. Sungguh bagi-Mu sangat mudah, tidak ada yang susah, ya Allah. Dan majlis ini majlis mulia, ya Allah, majlis mulia, yang majlis yang Kau ridhai. Maka ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang Kau ridhai secara sesungguhnya, ya Allah. Dan yang belum tulus niatnya yang hadir ke tempat ini, rubahlah niatnya menjadi niat yang tulus karena-Mu. Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini hanya ikut-ikutan, akan tapi kami ingin kehadiran kami di sini, ya Allah, karena kami ingin mendapatkan kemuliaan. Hati yang tulus karena-Mu, ya Allah, hati yang tulus karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan, ya Allah. Engkau lebih tahu siapa mereka satu persatunya, ya Allah. Engkau lebih tahu yang berjuang di tempat ini dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan yang berdoa di rumah untuk tempat ini, ya Allah, muliakan mereka semua, ya Allah. Berikan ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Dan jadikanlah doa mereka dan jadikanlah perjuangan mereka sebab kami semua kelak bertemu di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon, ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, dalam keadaan kami beribadah, dalam keadaan Kau ridha, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatiha. Ada yang sakit, ada yang meninggal, kita doakan yang meninggal semoga diampuni, yang sakit sembuh. Ada yang punya hajat khusus, ada ingin berbuat baik untuk pondok, tapi usahanya untuk berbuat baik ini masih belum, karena dia tidak tahu apakah dia niatnya baik semua. Ada ingin membantu pondok ini karena ada banyak pembangunan ini, cuman dia pengen usaha mau dijual atau apa. Semoga Allah mudahkan dengan cara ini niatnya sih, insya Allah. Dan pembangunan ini semoga dimudahkan, ini khusus Fatihah khusus. Ini proyek besar, biar cepat Bu, kalau tidak keganggu dengan bata, galian dan sebagainya, pengen cepat jadi nanti tingkat sini enak nanti ya. Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas, pejuang-pejuang yang tulus. Yang meninggal tadi diampuni oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang belum cinta ke tempat ini juga jadikan cinta. Al-Fatihah. Baik, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bu Yahya atas penjelasan dan jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan senantiasa bermanfaat. Demikianlah para hadirin hadirat dan para pendengar dimanapun Anda berada, acara dari awal sampai akhir mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kami sebagai pengatur acara mengucapkan kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.